Yang datang dengan ketulusan akan bertatapan dengan wajahku yang sejati. Yang datang dengan kecurigaan akan tersesat ke dalam semak-semak. Yang datang dengan kekeruhan, baginda Khidir akan menggelapkan jalannya. Yang datang dengan kebencian, Kanjeng Sunan Bonang akan meretakkan sukmanya. Yang datang dengan kebodohan, Pangeran Ali akan memojokkannya di dalam kotak-kotak nasib. Yang datang dengan permusuhan, malaikatku Syakhlatus Syamsi akan mengikat tangannya beberapa bulan. Tetapi yang datang dengan kemesraan hati akan kami angkut di dalam lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian ilahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Tarik nafas yang santai. Kita akan menikmati Indonesia yang sudah merdeka hampir setengah abad. Tetapi mungkin 20 menit pertama ini jangan guyon dulu, tetapi kita tafakur mengheningkan cipta, alias menciptakan hening di dalam batin kita masing-masing. Pertama-tama kami mensyukuri bahwa ternyata kami bisa juga tampil di malam kedua ini, bertemu dengan Anda semua yang berbau harum, terutama yang bagian depan pakai jilbab ini. Sebab di Jogja malam kedua kami tidak bisa tampil karena sesuatu dan lain hal. Nah, di Solo kami alhamdulillah bisa ketemu dengan Anda pada malam hari kedua, dan kami mendiskusikan cukup lama kenapa kami bisa tampil pada malam hari kedua. Kesimpulan kami adalah ternyata Solo memang lebih dewasa dibanding Yogyakarta. Kami menyebarkan sejumlah malaikat untuk nguping bagaimana diskusi para intel, para aparat dengan atasannya, dan kami mendengar bahwa ternyata mereka apresiatif terhadap kesenian. Mereka tidak hanya, bapak-bapak kita yang terhormat itu tidak hanya mengenal bahasa keamanan, tapi mereka juga ternyata mengenal bahasa kesenian dan bahasa kebudayaan. Lebih dari itu semua, mereka ternyata datang ke ruangan ini yang jumlahnya beberapa belas. Itu juga datang tidak hanya sebagai aparat, tapi juga sebagai manusia biasa yang punya hati nurani. Dan kita juga tidak boleh memusuhi mereka. Mereka adalah sahabat kita sesama bangsa. Mereka juga punya anak istri seperti kita semua. Itu. Jadi ini saya pujikan dan saya angkat topi untuk birokrasi di Solo. Tapi karena topinya tidak ada, ya saya angkat tangan saja begini. Kalau di Jogja memang kami agak pusing karena kami merasa diperlakukan sebagai tukang copet. Diawasi tidak karu-karuan, angger puisi di sentrong ini ki, nek ora podo kata-kata ini engko dicoret shred gitu kan. Dan setiap petugas ditugasin untuk memeriksa sejumlah puisi gitu. Saya tidak bisa bayangkan lah, ketoprak piye kile mereksa kan gitu, nek wayang wong piye kile mereksa kan gitu. Jadi kami kesenian modern merasa diperlakukan kurang adil gitu. Itu yang membuat kami juga kadang-kadang menjadi tidak ikhlas, menjadi merasa kami ini bukan saja bukan copet, meskipun memang rai ini dorot kaya copet iki konco-konco ning kami ini berniat tulus benar untuk ikut mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai yang terbaik yang kami hayati. Jadi bukan saja bukan copet, kami ini yo LLO aset lah, nek orang nasional yo lokal lah gitu. Jadi kami berterima kasih kepada para aparat di Solo yang telah datang dengan hati nurani, meskipun kadang-kadang kami juga gitu nggo ndak ndarani rumah sana aku arep nyolong apa ning taman budaya iki gitu. Itu yang membuat, gara-gara kasus di Jogja membuat pementasan kami di Solo ini terpaksa tidak memakai publikasi yang normal, tidak diumumkan di koran, dan koran juga tidak begitu safe untuk memuat kegiatan ini. Tetapi tidak apa-apa, alhamdulillah Anda semua sudah datang, meskipun kami seolah-olah tergembosi oleh keterpaksaan itu, tapi tidak apa-apa. Nah, kami sudah berusaha tampil di sini dengan seluruh ketulusan hati, karena kalau saya tidak ikhlas hati datang ke sini, saya sudah berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada sesuatu yang membuat saya tidak ikhlas, maka sakitkan saya, bukan sakitkan orang yang membuat saya tidak ikhlas. Maka tadi pagi saya agak sakit karena hati saya tidak ikhlas. Langsung urat saya ditarik oleh malaikat, tek gitu, terus tengeng saya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai balik karena malaikat tak kowe iki aja ngono to, saya bilang gitu, terus jalake meneh gitu. Nah, sekarang saya insya Allah sudah ikhlas. Saya mengucapkan selamat kepada Anda semua, kepada bapak-bapak yang datang, bapak-bapak aparat petugas yang datang, juga kepada panitia yang meskipun tidak begitu jelas siapa mereka. Karena teman-teman ini kan ingin juga ketemu panitia ini jani sopo gitu. Ono sing jenenge Mas Halim ning saiki lagi isin ning Yojo. Gitu, jadi ini kepingin tahu juga yang mana sih kepala Taman Budaya Solo yang terkenal itu gitu. Kok ora tahu ketok, kok ora piye gitu kan gitu. Ini teman-teman ini pengen tahu juga karang yo kiris kon desa ya to, pengen ngerti. Nah, nanti mudah-mudahan bisa ketemulah nanti sama panitia yang mana nek kira-kira banyune ra metu ki njuk sambate nang sapa kan begitu kan jelas. Jadi untuk 20 menit pertama saya mohon Anda semua mengendap. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Hengki dan teman-teman sound system, lighting system dan seterusnya yang dengan tulus ikhlas membantu kami tanpa pamrih nganti ning katokan telung dino orang nganggo kaos barang itu saking ikhlase gitu. Dadi wis ora kober ngumbah kaos sak piturute ya itu ning jane ya mung padha wae karo sing ning mburi kuwi ya jane rada banyune ora metu ya alhamdulillah malah ora ana alasan ora adus gitu. Jadi keguyon aja ya teman-teman, ini bukan pementasan. Kalau pementasan kan nanti saya mesti acting begini. Orang-orang nah pementasan aku gak bisa gitu. Siki omong-omongan ati karo ati sing ikhlas yo ayo podo-podo mlaku ning dalane Gusti Allah, sing ora ikhlas yo ayo diseret-seret ya ikhlas ning gitu tok. Saya ndak punya apa-apa di dunia ini kecuali menjalankan apa yang diperintahkan kepada saya. Yang datang dengan ketulusan akan bertatapan dengan wajahku yang sejati. Yang datang dengan kecurigaan akan tersesat ke dalam semak-semak. Yang datang dengan kekeruhan Baginda Khidir akan menggelapkan jalannya. Yang datang dengan kebencian, Kanjeng Sunan Bonang akan meretakkan sukmanya. Yang datang dengan kebodohan, Pangeran Ali akan memojokkannya di dalam kotak-kotak nasib. Yang datang dengan permusuhan, Malaikatku Syakhlatus Syamsi akan mengikat tangannya beberapa bulan. Tetapi yang datang dengan kemesraan hati akan kami angkut di dalam lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian ilahi. Wah, kira-kira nak bedok sing ngrungokno jatuh cintai. Ya Allah, Engkaulah yang merencanakan kami semua lahir dari bapak ibu kami dan mengembara di muka bumi ini. Engkaulah ya Tuhan yang menyuruh kami untuk mengungkap kebenaran. Engkaulah yang memerintahkan kami untuk menyatakan ayat-ayat-Mu. Sehingga terhadap apapun saja yang kami hadapi dalam menjalankan perintah-Mu itu, Engkaulah ya Tuhan yang harus bertanggung jawab. Engkaulah yang membela kami, Engkaulah yang melindungi kami. Sebab kami ini wong cilik, kami tidak punya apa-apa, kami tidak mampu apa-apa. Kami tidak sanggup berpikir jika tidak Engkau pinjami akal dan jika tidak Engkau izinkan untuk berpikir. Kami tidak sanggup mengucapkan kata dan membunyikan suara-suara apabila tidak Engkau pinjamkan mulut dan tangan-Mu serta Engkau izinkan untuk berpuisi dan bernyanyi. Maka ya Tuhan, Engkaulah yang menemani kami menghadapi siapapun saja yang berani-berani menabuh genderang perang sebagai tantangan kepada-Mu. Engkaulah yang mendampingi kami di hadapan siapa saja yang bermata gelap, yang kalau kami mengangkat takbiratul ikhram disangka akan meraih pedang, yang kalau kami bersujud disangka akan nginjen atau hendak menerkam. Engkaulah yang memberi peringatan kepada siapapun saja yang menurutmu pantas untuk diberi peringatan, dan engkaulah yang akan memberikan azab kepada siapapun saja yang layak menurut kamu untuk diberi azab. Karena ya Tuhan, kami telah berjanji, kami telah bersumpah bahwa yang kami bawa ke sini malam ini hanyalah ketulusan hati dan keadilan pikiran. Dengan sangat ya Tuhan, aku mohon kutukan-Mu apabila itu merupakan syarat agar pemimpin-pemimpin kami mulai berpikir untuk mencari kemuliaan hidup, mencari derajat tinggi di hadapan-Mu sambil merasa cukup atas kekuasaan dan kekayaan yang telah mereka tumpuk-tumpuk selama ini. Dengan sangat aku mohon kutukan-Mu ya Tuhan untuk membersihkan kecurangan dari kiri kananku, untuk menghalau dengki dari bumi, untuk menyuling hati manusia dari cemburu yang bodoh dan rasa iri. Dengan sangat aku mohon kutukan-Mu ya Tuhan demi membayar rasa maluku atas kegagalan untuk menanamkan pohon-pohon-Mu di perkebunan dunia. Atas ketidaksanggupan dan kepengecutan kami dalam upaya menanamkan pohon-pohon-Mu yang baru. Ambillah hidupku sekarang juga ya Tuhan apabila itu kamu perlukan untuk mengongkosi tumbuhnya ketulusan hati hamba-hambamu yang lain, kejernihan jiwa dan keadilan pikiran hamba-hambamu di dunia. Hardiklah aku di muka bumi, perhinakan aku di atas tanah panas ini, jadikan duka deritaku ini makanan bagi kegembiraan seluruh sahabat-sahabatku dalam kehidupan. Asalkan sesudah kenyang, mereka menjadi lebih dekat denganmu. Apabila untuk mensirnakan segumpal rasa dengki di hati satu orang hambamu diperlukan tumbal sebatang jari-jariku, maka potonglah jari-jariku ya Tuhan. Potonglah kelima-limanya. Kemudian tumbuhkan lima yang lain. Kemudian tumbuhkan 10, tumbuhkan 1000 dan potonglah 1000 itu. Asalkan hasilnya adalah tumbuh ketulusan di hati sahabat-sahabat. Jika untuk menyembuhkan pikiran hambamu dari kesombongan dibutuhkan kekalahan pada hambamu yang lain, maka kalahkanlah aku dari mereka. Kalahkanlah aku. Asalkan sesudah mereka merasakan kemenangan itu, mereka menundukkan wajahnya di hadapanmu. Dan jika untuk mengusir muatan kedunguan dibalik kepandaian hambamu diperlukan kehancuran pada hambamu yang lain, maka hancurkan dan permalukan aku. Asalkan kemudian engkau tanamkan kesadaran fakir, hakir di hati-hati mereka. Dan jika syarat untuk mendapatkan kebahagiaan bagi manusia adalah kesengsaraan manusia lainnya, maka ya Tuhan demi engkau sengsarakanlah aku. Kalau mizan jalanmu di langit dan bumi memerlukan kekalahan dan kerendahanku, maka unggulkan mereka di atas kepalaku, tinggikan derajat mereka. Jika syarat untuk memperoleh pencahayaan darimu adalah penyadaran akan kegelapan, maka gelapkan aku Tuhan. Demi pesta cahaya di ubun-ubun para hambamu yang lain. Demi engkau yang aku tiada kecuali karena kemauanmu, aku berikrar dengan sungguh-sungguh bahwa bukan kejayaan dan kemenangan yang aku kejar-kejar sampai Solo ini. Bukan keunggulan dan kehebatan yang aku laparkan. Bukan kebahagiaan dan kekayaan yang aku hauskan. Wahai kamu Tuhan, tambatan hatiku. Aku tidak menempuh dunia. Aku tidak menempuh dunia. Aku tidak mengejar akhirat. Aku pengen melihat kamu. Melihat kamu. Aku ingin bertatapan dengan wajahmu. Wajahmu. Sampai tiba ke hakikat tiadaku. Karena tidak ada janji bahwa peluru itu bukan untuk ditembakkan ke jidat kami. Abakadabra kita semua sembunyi. Kita semua sembunyi karena kata merdeka belum pernah selesai diperdebatkan. Abakadabra kami masuk liang-liang gelap karena tidak ada siapa-siapa yang menjamin apa-apa. Akhirnya kami hanya bisa mabuk karena setiap ingatan tentang apa saja terasa sangat menusuk. Assalatu wassalamu alaik. Assalatu wassalamu alaik. Alaika ya jangan tertawa Tuhan. Nyawa saya, nyawa kami belum lenyap, belum hilang. Hanya ketelingsut, tidak tahu di mana. Abakadabra, dengarkan tetap kami puja keperkasaan-Mu dalam kekaguman kami kepada diri kami sendiri yang ternyata tetap bisa hidup tanpa hak bicara dan peluang untuk berbagi. Tidakkah kamu terharu menyaksikan kepengejutan kami ini Tuhan? Dan mungkinkah kamu mengutuk rasa takut dalam jiwa kami, sedangkan ketakutan adalah anugerah kamu sendiri? Abakadabra, otak kami bercanggih-canggih mengembara, memperbutkan tema-tema yang tidak ada hubungannya dengan apa-apa. Abakadabra, abakadabra, ternyata kami hanya bisa berjoget, berjoget. Canggih-canggih mengembara untuk memperbutkan tema-tema yang ternyata tidak ada hubungannya dengan apa-apa. Kami ke utara malah tiba di selatan, kami terjun ke dalam air ternyata batu. Kami mengulum api, kami mengulum api, kami terserimpet oleh langkah kaki kami sendiri. Kami meniup-niup balon kosong, menggelembungkan takhayul agama dan kesenian. Kami bercumbu dengan gincu ilmu omong kosong. Canggih mengembarakan otak kami, memperbutkan tema yang ternyata tidak ada hubungannya apa-apa. Kami berjoget karena bisa rahmatmu yang bisa kami nikmati hanyalah saat-saat lupa. Kami menggelembungkan takhayul agama dan kesenian, halusinasi politik, halusinasi politik. Kami berjumbu dengan gincu ilmu omong kosong. Kami berlari ke utara malah sampai di selatan. Kami terjun ke dalam air ternyata batu. Kami keserimpet oleh langkah kami sendiri. Kami bercumbu tiap hari dengan gincu ilmu omong kosong. Kadabra, tahukah saudara-saudara apa yang selama ini ternyata dianggap mengganggu ketentraman? ternyata namanya adalah kebenaran. Apakah Dabra, apa kemudian yang ternyata dianggap merusak tatanan namanya adalah keadilan? Aku sangka-sangka ternyata yang dianggap merupakan puncak kejahatan adalah kemerdekaan. Ini bukan gamelan normal, jadi dia bukan slendro, bukan pelog. Ini antara diatonis, pentatonis. Ini ciptaan Mas Novi Budianto, tepuk tangan. Sudah, ya. Novi itu nama ngetopnya, ya aslinya ya Yanto. Ya, karang ya ben rada munggah hatinya sedikit lah di kayak Novi gitu. Nah ini apa namanya, sudah terdaftarlah dalam sejarah gamelan, karena di samping itu juga sudah terdaftar dalam rekod, buku rekod Indonesia, tapi rekod dalam hal dicekal berkali-kali. Nah, jadi saya kira belum pernah ada Kiai Sekati belum pernah dicekal, saya kira ini satu-satunya. Nah ini ya kita mengisi kemerdekaan lah, kita belum ada juklaknya sih ini bagaimana bikin musik kayak begini, tapi teman-teman mencoba gitu dan mudah-mudahan diapresiasi baik-baik. Hanya satu nomor yang nanti kita memakai slendro ya Mas Jatuh, hanya satu nomor yang pakai slendro, yaitu waktu pantun-pantunan Indonesia Raya. Selebihnya kita pakai ini tatanannya ini, ya ini mungkin yang dianggap merusak tatanan di Jawa Tengah itu mungkin ini, karena enggak slendro, enggak pelok, ini merusak tatanan gitu. Mungkin itu. Tapi nek tak pikir-pikir kok iki sok-sok di wedeni karo aparat iki wis tak delok-delok bareng ngilo iki ning ruang rias yo jan karang koyo copet kabeh mesti ndara-ndarane. Mesti kuwi ora nggon politik iki mesti mergo raine iki kriminal kabeh gitu. Termasuk sing ning arep dhewe iki. Gitu. Nah kan teman-teman semua tahu kita ingin memperbarui. Saya kemarin juga sudah lapor kepada penonton malam pertama, kan azan pun itu kan macam-macam, bisa pakai selindronya Arab. Selindronya Arab itu ada sendiri di samping peloknya Arab itu kan. Kalau selindro peloknya Arab itu kan gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pelok. Kalau selindro Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu pelok. Itu selindro. Dan biasanya selindro Arab ini dikasih pir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan. Roknya itu gitu kan. Pakai echo. Al echo minal iman. Nah teman-teman ini bikin satu terminologi nada yang berbeda, sehingga dengan ini azannya juga nanti di kampung menjadi berbeda. Sebab selama ini mereka kalau pakai selindro pelok Jawa itu ya azannya jadi pelok, jadi misalnya gini. Hayyalas shalah, hayyalal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. malaikat terus menggerik iso ae arek-arek iki. Mangga itu yang bikin Tuhan besok-besok terharu. Ya wis nek ana sing do maksiat kadang-kadang tak ngapura ngarang kowe iso enggak gawe gamelan sing rada aneh gitu. Saya perkenalkan dulu satu persatu. Ini semua aransemen musik ini dikomandani oleh Mas Jaduk Ferianto. Sangat gagah ini putranya Pak Bagong Bu Sudiarjo. Bagong itu bahasanya Al-Babo. Ini sudah keliling kemana-mana ini. Sudah keliling kemana-mana, wis nganti tekan, wis. Oh enggak, dicekal mengaku. Ini sudah dapat undangan dari Norwegia, dari Finlandia, dari Haiti, dari udah pokoknya macam-macam. Pokoknya ini karena dia itu hidupnya musik, Mas. Pokoknya nalurinya itu musik, turu barang iya. Nek ono laler barang kayaknya terus diteruskan. Ono nyamuk barang terus dia terusin gitu. Ono nek mangan ning warung ya gitu sendok itu tuh. Kaki itu. Bojone yang ngono pluk. Ini born to be musician gitu. Dia dilahirkan untuk menjadi pemusik. Inilah Jaduk Ferianto. Nanti akan tampil juga kakaknya yang namanya Mas Butet Kertarejasa yang dulu tampil di sini dalam pementasan drama Kiai K.E. Pak Kanjeng. Nanti akan baca di sini dengan Mas Nevi dan Mas Joko dengan nomor apa? Kelembak Menyan. Terus sekarang saya perkenalkan yang paling trendy itu yang pakai topi mafia itu Narto Piul. Ngadek Nar. Aja keliru iku ora nganggo topeng lho kuwi. Ini teman-teman lama saya ini sejak tahun 70-an. Dulu ini wong THR-an yojo ngerti dhewe THR zaman semono iki piye kan gitu. Apa-apa itu dia sengaja mengurangi onderdil-onderdilnya, giginya ya dikurangin gitu supaya trendy terus. Rambutnya juga sengaja dibotak sedikit gitu. Gunawan gundul ning ora menawan. Nah, itu Mas Narto Piul. Rekor yang harus saya tunjukkan pada dia adalah berhasil selama 35 tahun tidak jatuh cinta kepada siapa. Jadi kalau ada cewek datang ngerayu-rayu dia, ngopo gue? Itu Narto Piul. Kemudian Mas Bobit. Ini pakar ini bisa mainin segala macam. Ini rata-rata bisa semua ini, Mas. Dipindah-pindah neng dinti soi. Gitu. Jadi yo karang yo mengkui penggaweane yo. Nah, nanti dia akan demonstrasi berdialog musik antara keyboard dengan viol di dalam nomor kami Jazz Ojo Dume. Nanti Jazz Ojo Dume. Nah, ini Mas Bobit, ini kumisnya sengaja ditebalkan karena dia gak kurang percaya diri dengan tubuhnya yang kecil itu. Ditebalkan juga supaya mengkamuflase bibirnya yang apa-apa, aku sing duwe alat produksi kowe ora iso bales. Novi Budianto, tepuk tangan. Sekitar 15 tahun yang lalu kami juga sering pentas ke Solo, di keraton, di sini segala macam. Waktu itu kayak gini juga, tapi yang mengaransir musiknya Mas Novi Budianto. Dia adalah pemain teater gandrik, musician dari teater gandrik, dan juga sutradara teater gandrik pada nomor-nomor tertentu. Ini pasti Anda terkagum-kagum kepada bibirnya yang sangat manis itu. Nah, nanti perhatikan bibirnya aja pokoknya. Nah, ini ya jan-jane iki potok ya jan-jan. Ya aslinya dulu sih orientasinya ke daerah-daerah Al-Ghali. Gali. Yen ning yo tak akhire tak entaske lah. Aja ngono lah kowe urip Niki yo mau searab dadi kali terus akhirnya, nah gitu. Oke, terus akhirnya sekarang dia berhasil menjadi guru sekolah menengah pertama di daerah Wonosari. Dengan rekayasa yang sangat sukar, akhirnya bisa kita kawinkan juga dia. Soalnya dia kalau harus merayu cewek sendiri enggak tahu bagaimana caranya. Wong teko wis langsung nang ini kan gitu. Harus lewat ceweknya mesti melayu. Akhirnya kita rekayasa, kita pertemukan sedemikian rupa, akhirnya berhasil dan sekarang punya anak. Namanya Tegar Maulana, panggilan populernya Darsono. Ah, yang paling ganteng diantara kami Mas Purwanto. Ini juga mainin semua karawitan Jawa, bisa keyboard, bisa piano, bisa gitar, bisa segala macam. Ini nanti juga akan ikut demonstrasi apa Bonang untuk Jazz Ojo Tumeh juga, dan pokoknya ini teman-teman ini sangat khusyuk dengan musiknya. Ini Mas Pur ini apa namanya, saya nggak tahu identitas apa namanya gendernya, maksudnya saya sudah punya pacar atau belum gitu. Neng tak delok-delok koyo ora patiyo ganas. Jadi saya kira ada kans dan saya akan mendidik dia. Kemudian ini Mas Joko Kamto. Ya. Mas Joko Kamto ini guanteng isine yang paling enggak ya podo meh podo kae. Kero to kembar tuh Alek and Yakub. Ini Usman bersaudara ini Mas Joko Kamto. Ini juga wah iki saya riwayat iki biyen minal dulu mati ilan nur. Ini wah biyen wis ora genah iki biyen iki mbau reksane THR pojokan dhewe ning yo. Kui ono pesawat pemburu kere didolek sangoni sabun benadus tapi turut wae pokoknya urusan dia itu. Wah, ini sekolahnya juga ndak karu-karuan, orang malam pokoknya wong bangsa ceki kiu-kiu teplek utuk wis ora sembarang iki jagone yes. Pokoknya al jahiliyatullah itu ya, alhamdulillah. Tapi dia minat belajarnya sangat tinggi. Kemudian dia ikut musik teater dinasti, kemudian ikut acting dan akhirnya menjadi aktor terbaik teater dinasti dan bahkan aktor terbaik Yogyakarta. Dulu dalam grup ini dia memainkan trompet angkatan laut itu yang begini-begini itu gandeng saiki wis di lego ya seraiste. Trompetnya akhirnya tidak bisa kita mainkan lagi, jadi dia hanya memainkan saron. Ini jadi Mas Joko ini bagi kami, bagi saya pribadi dia sudah seorang sarjana meskipun tidak tamat SMP. Sudah sarjana artinya dia sudah belajar macam-macam, dia menjadi fasilitator teater rakyat di seluruh Indonesia. Kalau ada workshop-workshop teater rakyat segala macam, dia seorang pendidik yang baik, yang sabar dan sangat bersemangat, terutama ketika belum mendapat istri di antara murid-muridnya. Nah, saya gandeng wis ya wis rada semangati rada mudun sithik wis kelakon garpe ya. Nah, ini saya insyaallah tahun depan akan menjadi pemain utama sinetron. Nek saiki memang masih dekaden sinetron Indonesia itu, mereka belum tahu wajah yang trend itu yang kayak apa. Mereka pikir Dede Yusuf apa siapa itu Gusti Randa gitu ya, itu sebenarnya itu kan wajah-wajah kuno. Yang modern tuh yang kayak gini. Saya kira tahun depan dia akan melejit. Ini dilalah tahun 95 kelompatan nang 96 nasibmu jadi figuran terus ramelu-melu. Mas Bayu, dia pun juga bisa memainkan hampir semua alat musik gitu. Dan dia anak yang sangat polos, yang wah sangat polos. Tadi malam nyanyi sepanjang malam. Tadi malam wes aku sedih wong kampung nyanyi dan di kudang karo cah sak grup iki. Mbuh mergo apa kuwi mergo ning ya ora kelingan wong karang dek ya teler punya. Ora kelingan tapi ini ndak tapi ndak itu maksudnya kan kita kan punya ilmu gendam di antara kami. Untuk menghindari hal-hal yang tidak ini. Jadi kita gendam, set, hipnotis set, terus dia ngoceh sampai pagi. Alhamdulillah, tapi dengan begitu kita jadi tahu memang dalam hatinya pun, meskipun dia tidak sadar, yang dia keluarkan semua adalah yang baik-baik. Karena itu saya bersyukur dia bisa menjadi anggota kami. Kemudian ini yang ganteng yang lain rambutnya panjang, koyo, sopo? Oh, itu ya Tarzan. Jujuk Prabowo. Kelihatannya malu-malu nih, hati-hati weh. Ini sutradara teater gandrik yang paling banyak produksi teater gandrik disutradarai oleh Mas Jujuk Prabowo. Ini pengendang, dia spesialis pengendang sebenarnya, terutama untuk tari, sehingga kalau untuk musik kadang-kadang dia masih harus banyak menyesuaikan diri gitu. Sayang kami belum memproduksi lagi teater yang agak banyak pemainnya, tapi rencananya habis ini kita akan memproduksi sebuah naskah drama yang lain yang melibatkan para pakar ini semua gitu. Anaknya juga sudah banyak, mungkin dia sendiri lupa piro, anggota kami itu memang ada yang duwe anak ki lali to, wah jane. Malah anakmu lahir. Lho iya to, kapan? Lho. Bapakne dhewe lali piye? Malah kene sing lapor iki piye duwe. Geleme enake tok, wah ya. Sekarang ada aliran sesat satu namanya Mas Toto Raharjo. Ini sama sekali bukan pemusik, jadi jangan ditanyakan apakah dia bisa main kendang apa keyboard apa segala macam ya. Dan dia ini darurat di sini, darurat karena dia yang bawa rekspanya kami semua ini. Dia tokoh LSM, ya suka namanya juga LSM ya. Yo kalau dari bahasa kekuasaan itu tukang menghasut. Kalau dari bahasa LSM sendiri itu proyek penyadaran. Kalau dari bahasa agama itu balighu anni walau ayah, kan gitu. Kalau dari jadikan itu dari sudut yang berbeda-beda, fungsinya seolah-olah berbeda, padahal intinya sama, dia mencintai rakyat kecil dan akan berjuang terus untuk rakyat kecil. Okay. Anda silakan dolan ke Gedung Ombo, kalau dia yang menentukan orang itu, orang tidak akan menerima Anda. Nah, ini Mbah Wreksonya. Mulane rada hati-hati karo jasi sini. Nah, gitu. Karena saking cintanya kepada rakyat kecil ini, saya harus berterusan kepada Anda. Karena maka dia terus juga melakukan tradisi-tradisi orang kecil. Misalnya keset adus. Tase iki ra ono anduk, ra ono sikat, ra ono. Wah, sabun ya mesti nyilih kuwi nek ora di. Nah, dalam satu hal itu saya kira dia memang konsekuen. Sebagai rakyat kecil dia konsekuen. Terakhir dia dibaptis bersama Mas Bobit karena wajahnya mirip. Itu dua bersaudara. Kita jaduk bukan wajahnya yang mirip, leteke sing meh podo. Gitu, oke, begitu teman-teman sekalian perkenalan saya untuk teman-teman sekalian. Ya guguyon rapopo garap-garapan wong bendino, ya garap-garapan ora karu-karuan ngopo to urip pisan koyo ngono, serius-serius. Pokoke ayo sing seneng, nek ana sing salah dielikke dengan cara yang baik. Bil wal mauidhatil hasanah, kan gitu. Nah, sekarang kami akan bawakan nomor kedua berjudul Puisi Kubangan dengan musik Viking. Viking Trisno Jalaran Soko Gurung. Siapa bilang kamu belum jatuh? Sudah lama aku melihat kamu terjerembab dan hampir terkeping-keping di jurang kerendahan. Siapa yang membuatmu percaya bahwa sekarang kamu sedang duduk di kursi kejayaan? Sedangkan kemenangan yang kamu nikmati ini membuatmu hina sebagai manusia. Agar Tuhan pemilikmu tidak terlalu mengacuhkanmu dengan dengan membiarkan kamu takut dan menyangka akan dilindas oleh kehancuran beberapa saat lagi. Padahal kehancuran telah menjadi pakaian kebesaranmu sehari-hari. Engkau percaya bahwa singgasana yang tidak tergoyahkan adalah kekokohan. Padahal itu adalah kekalahan yang amat memalukan dalam pertarungan melawan hakikat hidupmu sendiri. Yakin bahwa segala yang kau miliki serta caramu menghisap dan menimbunnya dari tanah yang bukan milikmu ini adalah kecanggihan strategi. Padahal itulah kedunguan yang bersarang di otak manusia sejak zaman purba. Jari jemarimu memainkan 1000 wayang. Engkau gerakkan ke kiri dan ke kanan. Engkau gebuk dan lemparkan. Tanpa hari-hari menjelang ajalmu sekarang ini bisa menghentikanmu.